Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita kembali bisa melanjutkan daurah untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita memasuki bab yang baru, bab 21, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, sudah ditutup kitabnya? Sudah? Siap? Baik. Bab 20 adalah bab ma jaa'a anil ghuluw fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Dalil yang pertama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bab 21, maaf. Bab 21, bab ma jaa'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Dalil yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Apa wajhul istidlal dari ayat ini? Yusuf Abdullah. Barakallahu fiik. Ahsanta. Dalil yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Apa wajhul istidlalnya? Reza Ramadan. Ya, dilarang. Menjadikan. Dilarang menjadikan kuburan sebagai. Tempat yang rutin secara periodik untuk hal itu dalam barakallahu fiik. Santai. Baik. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. apa وجه الاستدلالnya محمد إقبال مولانا. mana tidak ada. Ada yang namanya Muhammad Iqbal? Hammam. Muhammad Ardi. Nah. dalam rangka untuk untuk mencegah asanta barakallahu fiik. Baik. Selesai. Baik. Sekarang kita masuk bab baru, bab nomor 22. Halaman berapa di situ? 351. Nah. Faliqra al-qari. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب keterangan bahwa بعض هذه الأمة. Bagaimana بعض? Sebagian. Keterangan bahwa sebagian dari umat ini, umat umat ini maksudnya umat apa? Umat Islam. Ya'budul awthan, akan menyembah. Al-awthan jama' au mufrad? Jama'. Ma mufraduha? Wathan. Ma man wathan? Berhala. Bab keterangan, penjelasan bahwa sebagian dari umat ini, yaitu umat Islam, akan menyembah berhala. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini, pertanyaannya, apakah penting bab ini dibahas? Apakah penting bab ini dibahas? Penting atau tidak? Penting. Kenapa? Kalau jawaban antum tidak penting, sudah selesai tadi. Antum jawabnya penting. Maka ada pertanyaan berikutnya. Kenapa penting? Kenapa penting? Karena ada sebagian orang yang menyebarkan pemahaman bahwa umat Islam tidak mungkin lagi melakukan kesyirikan. Apa? Karena ada sebagian orang menyebarkan pemahaman bahwa umat Islam ini setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak mungkin lagi melakukan kesyirikan. Pemahaman itu benar atau salah? Benar. Salah. Dan kalau pemahaman itu dibiarkan, maka orang akan semakin tidak mau mempelajari tentang tauhid dan syirik. Karena ngapain lagi mempelajari tauhid dan syirik? Lawong mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Ngapain kita pelajari lagi? Ngabis-ngabisin waktu aja. Ya. Jadi itu syubhat. Itu syubhat. Pemahaman yang muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa umat Islam tidak mungkin terjerumus kepada kesyirikan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman tersebut keliru dipandang dari dalil-dalil yang ada maupun dipandang dari realita yang ada. Pemahaman bahwa umat Islam tidak mungkin melakukan kesyirikan lagi, pemahaman itu keliru ditinjau dari dalil dan realita. Jadi kita membantahnya lewat nopo? Dalil sama lewat realita. Kalau dalil nanti akan dibawakan oleh penulis kitab ini. Dalil dari Al-Qur'annya seperti apa, dalil dari hadisnya seperti apa. Sehingga cukup panjang bab ini. Maka akan kita bagi jadi dua sesi bab ini. Sesi yang pertama hari ini sekarang, sesi yang kedua ba'da maghrib. Ya. Insyaallah sampai isya. Habis isya sudah. Tinggal siap-siap murojaah buat besok pagi. Jadi bab ke-22 ini akan kita bagi, kita potong jadi dua sesi. Karena panjangnya dalil, beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi pemahaman bahwa umat Islam tidak akan lagi melakukan kesyirikan, pemahaman keliru ditinjau dari sisi dalil. Dalil membantah pemahaman tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu dalilnya. Yang kedua dari sisi apa tadi? Realita. Realita itu apa? Kenyataan. Kenyataannya bahwa ada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Dan orang yang mengingkari adanya kesyirikan di umat ini seperti mengingkari sesuatu yang terang benderang di siang bolong. Karena kenyataannya di sana sini banyak orang berbuat kesyirikan. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, bahkan sekarang di zaman media sosial, di zaman orang gampang merekam, itu seliwar-seliwar itu di sekeliling kita. Ada orang berdoa bukan manggil Allah, tapi manggil siapa? Husain radhiyallahu anhu. Ada? Ada. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Berdoa kepada siapa? Husain radhiyallahu anhu. Meminta hajat mereka kepada Husain. Padahal Allah berfirman, iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta nasta'in, apa? Meminta pertolongan. Sehingga mengingkari adanya kesyirikan yang terjadi di antara umat ini itu sama saja mengingkari sesuatu yang terang benderang di siang bolong. Ya. Menutup mata dari kenyataan pahit yang menimpa umat ini. Namun walaupun demikian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tetap beliau itu objektif. Beliau katakan apa? Maja'a anna ba'dho. Apa ba'dho? Sebagian. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan tipe orang-orang yang suka gebyah uyah. Apa gebyah uyah? Hah? Pukul rata. Bukan tipe orang yang suka mengeneralisir. Pokoknya semua orang di muka bumi ini musyrik kecuali aku. Enggak ada kalimat seperti itu. Yang ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berhati-hati sekali. Ba'dho, sebagian. Enggak semuanya. Karena memang realitanya masih ada orang-orang yang berpegang dengan tauhid meninggalkan kesyirikan. Baik, ini adalah judulnya. Mari kita baca dalil yang beliau bawakan yang pertama. Naam, wa qaulullahi. Wa qaulullahi ta'ala, alam tara ila alladziina yu'minuuna nasiban min al-kitaabi yu'minuuna bil-jibti wal-taaghut. Naam. Dalil yang beliau bawakan pertama dari ayat Al-Quran. Coba mari kita hitung ada berapa dalil yang beliau bawakan. 1, 2, 3, 4. Berapa? Hah? 6 per 5. Kitab-kitab berbeda ya. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat lagi kan. Coba yang pertama apa bunyinya? Alam taro, betul? Itu berarti nomor 1. 2, qul hal unabbiukum. 2, 3, qala alladziina ghalabu. 3. Berarti beliau membawakan berapa ayat? 3 ayat. Terus an abi sa'idin. Ini berarti hadis nomor berapa? 4. Terus wali muslimin an sauban. Ini berarti berapa? 5. Betul? Selanjutnya ya, warawahul barqani fi sahihihi. Terus sampai innahu wala tazaru ta'ifatun min ummati, ini jadi satu dalil. Jadi satu dalil. Berarti berapa dalil yang dibawakan? 5 dalil. Berapa ayat, berapa hadis? 3 ayat, 2 hadis. Mari kita awali dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama diambil dari surat An-Nisa. Ayat berapa di situ? Ayat 51. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara. Tidakkah engkau melihat? Ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidaklah engkau melihat perilaku orang-orang yang mendapatkan Alkitab. Siapa yang dimaksud? Ahlul Kitab. Tidakkah engkau melihat perilaku Ahlul Kitab? Apa perilaku mereka? Yu'minuna bil jibti. Mereka mengimani Al-Jibti. Al-Jibti banyak penafsirannya. Ada yang menafsirkan sihir, ada yang menafsirkan syirik, ada yang menafsirkan dukun, macam-macam. Mereka beriman dengan syirik, wat-taghuti, dan beriman dengan taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan selain Allah. Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah. Setiap sesembahan, panutan yang diikuti secara berlebihan selain ketaatan kepada Allah, sembahan selain Allah. Berarti ayat ini sedang menjelaskan bahwa Ahlul Kitab di antara mereka ada yang mengimani kesyirikan dan sesembahan selain Allah. Berarti mereka terjerumus kepada kesyirikan atau tidak? Terjerumus atau tidak? Terjerumus. Baik. Berarti ayat tadi lagi membahas tentang perilakunya siapa? Ahlul Kitab. Coba dilihat dalilnya, coba lihat babnya. Babu ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awsan. Bahwa sebagian umat ini, umat apa? Islam, akan menyembah berhala. Judul babnya membahas tentang umat Islam, tapi dalil yang dibawakan tentang ahlul kitab, nyambung atau tidak. Paham pertanyaannya? Judul babnya membahas tentang umat Islam, tapi dalil yang dibawakan itu tentang ahlul kitab. Nyambung? Kok nyambung? Nyambung? Duh, kok yakin temen? Nyambungnya di mana? Angkat tangan. Saya enggak tahu jawaban tanpa wujud. Angkat tangan. Tuh kan, enggak ada yang angkat tangan. Ya. Gimana coba nyambungnya? Masya Allah, bagus, bagus. Anda pengen jawaban lain? Ya, monggo silakan. Ulangi, ada? Barakallahu fiik, ahsanta. Ini yang Anda cari jawabannya. Karena Anda enggak bawa hadiah ya. Karena ada di antara umat Islam yang meniru perilakunya ahlul kitab. Siapa yang mengkabarkan seperti itu? Siapa yang mengkabarkan bahwa ada umat Islam yang akan ikut-ikutan ahlul kitab? Siapa? Rasulullah SAW. Latattabi'anna. Ayo, udah ada setoran apa belum? Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Rasulullah SAW telah menyampaikan, kalian umatku bakalan ikut-ikutan perilaku orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kalian? Ahlul kitab. Berarti seandainya di antara ahlul kitab ada yang melakukan kesyirikan, bakalan ada umat Islam yang ikut melakukan kesyirikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kok sepi? Bisa atau tidak? Alhamdulillah. Ini bisanya bisa enggak terpaksa kan? Bisa dipahami? Saya ulangi. Biar betul-betul ngeh. Ya. Yeah. Ayat ini berbicara tentang ahlul kitab. Bahwa ada di antara ahlul kitab yang terjerumus kepada kesyirikan. Ada di antara ahlul kitab yang terjerumus kepada kesyirikan. Dan Nabi SAW telah mengabarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Bahwa umat Islam ini akan ada yang ikut-ikutan perilaku ahlul kitab. Berarti akan ada umat ini yang ikut-ikutan melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Fahim tum? Fahim tum? Nah, uktubu. Ahlul kitab. Telah terjerumus pada kesyirikan. Ahlul kitab telah terjerumus kepada kesyirikan. Maka akan ada umat Islam. Maka akan ada umat Islam yang terjerumus pada kesyirikan pula. Maka akan ada umat Islam yang terjerumus kepada kesyirikan pula. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam ada yang bakalan, bahwa umat Islam ada yang bakalan meniru perilaku Ahlul Kitab. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam ada yang bakalan meniru perilaku Ahlul Kitab. Saya ulangi dari awal, dicek. Ini agak panjang. Ahlul Kitab telah terjerumus pada kesyirikan. Maka akan ada umat Islam yang terjerumus pada kesyirikan pula. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam ada yang bakalan meniru perilaku Ahlul Kitab. Iqra. Barakallahu fiik. Kita berpindah ke dalil berikutnya. Iqra. Dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla, "Qul." Katakanlah, "Hal unabbi'ukum, maukah ku beritahukan kepada kalian, bisyarrim min dzalik mathubatan indallah, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah. Siapakah mereka yang lebih buruk balasannya di sisi Allah? Mal'anahullah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba 'alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan orang-orang yang dirubah bentuknya oleh Allah menjadi kiradah. Apa artinya kiradah? Monyet. Khanazir, babi. Wa abadat taghut, dan orang-orang tersebut menyembah taghut. Apa taghut tadi? Sesembahan selain Allah. Antum bisa enggak memperkirakan ayat ini lagi ngobrolin siapa? Manusia yang dirubah menjadi monyet dan babi siapa? Ahlul Kitab, sebagian dari mereka. Sebagian dari mereka Allah rubah menjadi kera dan menjadi babi. Salah satu penyimpangan mereka adalah wa'abadat Tawud. Salah satu penyimpangan mereka adalah menyembah Tawud. Apa tadi Tawud? Sesembahan selain Allah. Berarti ada di antara Ahlul Kitab yang terjerumus kepada kesyirikan. Maka apa kesimpulannya? Kayak tadi coba, apa kesimpulannya? Berarti kalau seandainya di antara Ahlul Kitab ada yang terjerumus kepada kesyirikan, berarti, ayo lanjut, berarti akan ada di antara umat Islam yang terjerumus kepada hal yang serupa Kenapa? Sebab Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan ada di antara umat Islam ini yang menyerupai perilakunya ahlu kitab. Dan salah satu perilaku ahlu kitab adalah melakukan kesyirikan. Baik, tulis. Telah terjadi kesyirikan di kalangan ahlul kitab. Telah terjadi kesyirikan di kalangan ahlul kitab. Begitu pula hal itu akan terjadi di kalangan kaum muslimin. Begitu pula hal itu akan terjadi di kalangan kaum muslimin. Sebab telah disebutkan. Sebab telah disebutkan dalam hadis sahih. Sebab telah disebutkan dalam hadis sahih bahwa umat Islam akan meniru perilaku ahlul kitab. Sebab telah disebutkan dalam hadis sahih bahwa umat Islam akan meniru perilaku ahlul kitab. Istilahnya apa? Tashabbuh. Saya ulangi dari awal. Telah terjadi kesyirikan di kalangan ahlul kitab. Begitu pula hal itu akan terjadi di kalangan kaum muslimin. Sebab telah disebutkan dalam hadis sahih bahwa umat Islam akan ada, berarti enggak semua ya, akan ada yang meniru perilaku ahlul kitab. Iqra. Yang keras. Akan ada yang nah, barakallahu fiik. Baik, kita sudah bahas dua dalil. Sebelum kita berpindah ke dalil berikutnya, kita ingin baca sedikit dari apa yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullah terkait dengan asbabun nuzul ayat yang pertama. Silakan dibuka 351. Mundur lagi 351. Rawa Ibnu Abi Hatim. Iqra. Sudah ketemu di akhir halaman. Ketemu? Sudah ketemu? Naam, iqra. Ini riwayat dari Ikrimah, salah satu tabi'in, murid dekatnya pakar tafsir dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah ini menafsirkan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah qala ja'a Huyai Ibnu Akhtab wa Ka'ab Ibnu al-Ashraf ila ahli Makkah. Pada suatu hari, pembesar Yahudi dari Madinah, pembesar Yahudi dari Madinah pergi ke Mekah. Pergi ke mana? Ke Mekah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghimpun kekuatan untuk menyerbu kaum muslimin. Karena dari hari ke hari pasca hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, kekuatan kaum muslimin semakin bertambah. Sehingga orang-orang Yahudi yang sudah tinggal duluan di Madinah, mereka merasa cemburu, mereka merasa khawatir. Maka mereka pun ingin memprovokasi kaum musyrikin yang ada di Mekah untuk bergabung bareng-bareng menghancurkan kaum muslimin. Diutuslah dua orang pembesar kaum Yahudi, yaitu Huyai ibnu Akhtab dengan Ka'ab ibnul Ashraf. Sampai di Mekah, kaum musyrikin berkata kepada dua orang ini, siapa tadi? Huyai dan Ka'ab. Apa kata penduduk Mekah, kaum musyrikin? Antum ahlul kitabi wa ahlul ilmi. Kata orang-orang musyrikin Quraisy, kalian adalah ahlul kitab, punya kitab suci. Wa ahlul ilmi, punya ilmu. Kalian yang dimaksud siapa? Orang-orang Yahudi. Kalian orang-orang Yahudi itu punya kitab suci, punya ilmu. Kira-kira maksudnya enggak seperti kami. Kami di situ adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin Quraisy punya kitab suci atau tidak? Tidak punya. Mereka tidak punya kitab suci. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka punya kitab suci. Apa kitab sucinya? Apa kitab sucinya? Taurat. Kalian punya kitab suci. Kalian ilmunya lebih tinggi dibandingkan kami. Maka akhbiruna anna wa an Muhammad. Maka tolong berikan penilaian kalian. Berikan penilaian kalian terhadap kami dan terhadap Muhammad. Kami di sini siapa? Kaum musyrikin Quraisy dan Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Coba tolong kalian nilai antara kami dengan Muhammad itu keren mana? Antara kami dengan Muhammad itu lebih mulia mana? Jadi mereka sedang mencari penilaian dari orang-orang yang mereka anggap berilmu. Faqalu ma antum wa Muhammad. Maka orang-orang delegasi dari orang Yahudi tersebut, siapa tadi? Huyai dan Ka'ab. Maka mereka pun bertanya, ma antum wa Muhammad. Coba sebelum kami memberikan penilaian, coba kalian ceritakan dulu. Kalian itu seperti apa, Muhammad seperti apa? Kelihatan ilmiah ya? Kelihatan ilmiah enggak? Kelihatan ilmiah. Ya, menjaga image, jaim, ya, jaga image. Begitu ditanya sama dua orang ahlul kitab ini, apa kira-kira jawaban orang-orang musyrikin Quraisy? Kira-kira mereka akan menjelaskan perilaku positifnya Nabi Muhammad SAW atau sebaliknya? Hah? Kalau mereka ditanya tentang Muhammad, kira-kira akan jujur atau memanipulasi fakta? Apa yang mereka lakukan? Mereka memanipulasi fakta. Apa kata mereka? Kalau nahnu, mulai mereka menjelaskan tentang keistimewaan mereka. Kami, siapa yang dimaksud kami? Musyrikin. Kami nasilul arham. Kami adalah orang yang rajin silaturahim. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Wa nanharul qauma, dan kami biasa untuk menyembelih hewan-hewan ternak buat menjamu para musafir. Bagus? Bagus. Wa naskil ma'a 'alal laban, dan kami biasa memberikan minum gratis. Susu kami bagikan kepada orang-orang yang sedang berhaji, yang sedang umrah, yang sedang ziarah. Kami sediakan air gratis. Ya. Seperti kemarin siapa? Yang bikin minuman dari gedung siapa? Lata. Wa nafukul ana, dan kami berusaha untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Ada tawanan-tawanan, kami bebaskan. Wa nasqil hajija, dan kami memberikan minum kepada para jamaah haji. Sampai di sini mereka cerita tentang diri mereka, muji-muji diri sendiri. Oke, selesai mereka menjelaskan tentang kondisi mereka sendiri. Mulai dia cerita tentang siapa? Wa Muhammadun. Adapun Muhammad itu adalah sumburun. Di situ apa? Iya betul, sumbur. Apa itu sumbur? Sumbur itu adalah al-abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu artinya terputus. Kira-kira apa yang terputus? Apanya yang terputus? Apa? Nasabnya. Maksudnya? Dia gak punya keturunan. Jadi buat orang-orang Arab jahiliyah dahulu, gak punya keturunan adalah sebuah aib. Apakah Rasulullah SAW tidak punya keturunan? Punya atau tidak? Tapi kenapa dikatakan abtar? Karena rata-rata putra putri Nabi SAW wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Abdullah wafat ketika masih kecil. Ibrahim wafat ketika masih kecil. Al-Qasim wafat ketika masih kecil. Putra-putra Nabi SAW wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Berarti tidak meninggalkan anak laki-laki. Yang akan meneruskan nasab laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Itu pun putri yang tersisa siapa? Fatimah radhiyallahu anha pun juga setelah Rasulullah SAW wafat, ternyata hanya jarak beberapa bulan beliau juga wafat. Fatimah Sehingga praktis Rasulullah SAW tidak meninggalkan keturunan. Maka mereka juluki sumbur. Sumbur itu tadi artinya al-abtar, yang terputus keturunannya. Siapa yang menakdirkan putra-putri Rasulullah SAW wafat? Allah. Berarti ada hikmahnya atau tidak? Ada. Apa hikmahnya? Supaya tidak ada anggapan akan ada nabi lain setelah Rasulullah SAW. Kira-kira kalau ada nabi lain yang paling cocok siapa? Putra Rasul SAW. Siapa lagi kalau bukan putra Rasul SAW? Ternyata Allah takdirkan putra putri Nabi SAW muafat semuanya. Sehingga betul-betul nabi yang terakhir adalah siapa? Rasulullah SAW. Oke, kita lanjutkan. Qata'a arhamana. Muhammad ini suka memutus silaturahim. Betul? Betul atau tidak? Tidak. Wong Nabi SAW ngajarin kita nyambung silaturahim, kok kata mereka memutus silaturahim. Wattaba'ahu surraqul hajij min ghifar. Dan di antara pengikutnya Muhammad, para perampok jamaah haji dari suku Ghifar. Dan di antara pengikutnya Muhammad adalah para perampok jamaah haji dari suku Ghifar. Suku Ghifar itu sukunya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Apa betul Ustaz? Betul, dahulu. Dahulu. Kemudian taubat. Jadi mereka mengungkit-ungkit kesalahan dahulu. Setelah masuk Islam, Ghifar, suku Ghifar ini menjadi suku yang kuat-kuat dan membela ajaran Islam. Jadi suku Ghifar itu adalah suku yang terkenal perkasa-perkasa. Salah satunya siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifar. Terkenal mereka sehingga kalau perang itu wah, pada minggir ketemu sama suku Ghifar. Dulunya kekuatan mereka buat ngerampok jamaah haji. Begitu masuk Islam, digunakan kekuatannya untuk membela Islam. Jadi mereka gergetan. Orang-orang musyrikin gergetan mereka. Ini dulunya perampok, sekarang malah buat bela ajarannya Muhammad. Maka ini dijadikan sama mereka sebagai titik untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Oke. Berarti orang-orang musyrikin menceritakan kelebihan-kelebihan kaum musyrikin dan menurut mereka kelemahan-kelemahan Muhammad SAW. Maka apa kata mereka? Fanahnu khairun amhu. Coba. Setelah kalian berdua, siapa kalian berdua? Huyai dan Ka'ab. Setelah kalian berdua mendengar cerita kami, menurut kalian mana yang lebih keren? Mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih mulia? Kami atau dia? Kami siapa maksudnya? Siapa? Suku Quraisy, musyrikin Quraisy. Hua, siapa? Rasulullah SAW. Bisa ditebak jawabannya? Qalu antum khairun wa ahda sabila. Maka apa kata Huyai dan Ka'ab? Kalian lebih bagus. Kalian lebih keren. Kalian lebih mulia. Dan lebih lurus jalan hidup kalian dibandingkan Muhammad. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Orang itu kalau dipuji, walaupun pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan, senang atau tidak? Senang. Memang manusia itu suka untuk dipuji. Manusia lebih gila pujian daripada gila harta. Betul atau tidak? Mau bukti? Antum kalau dikasih duit $100, suka? Suka atau tidak? Masa enggak ada yang enggak suka? Saya pikir kita semua sama. Dikasih duit $100, suka? Suka. Ternyata begitu antum bawa ingin ditukar ke rupiah, sampai ke tempat penukaran money changer, ternyata apa? Palsu. Marah antum? Marah tidak? Marah. Oke. Duit palsu antum marah. Kalau ada orang muji-muji antum tapi pujiannya palsu, antum marah atau tidak? Saya kasih contoh. Ada mbah-mbah di sini. Ada mbah-mbah di sini. Kemudian ada orang, masya Allah mbak, jenengan ini semakin hari semakin gagah. Saya tanya, itu pujian asli apa palsu? Palsu. Misalnya nih, ada akhwat sudah nenek-nenek, ya. Ada yang muji, ya Allah, anti ini semakin tua semakin cantik gitu. Saya tanya, itu pujian palsu apa asli? Palsu. Mana ada nenek-nenek semakin cantik. Seneng gak? Seneng gak? Ngaku mbah-mbah. Seneng. Walaupun itu pujian palsu. Jadi manusia itu lebih gila pujian daripada harta. Ya. Makanya orang Arab musyrikin ini, kaum musyrikin Quraisy, mereka begitu dapat pujian dari siapa tadi? Huyai sama Ka'ab. Mereka senang banget. Walaupun mereka tahu itu pujian palsu. Kenapa pujian palsu? Karena pujian itu didasarkan kepada fakta bohong. Fakta bohongnya apa? Ya tadi mereka mengatakan kami ini silaturahim, kami ini itu, kami. Mungkin ada sebagian yang benar, akan tetapi terlalu berlebih-lebihan. Mereka tidak menjelaskan bagaimana kejahatan mereka menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Mereka tidak jelaskan mereka itu suka perang, suka membunuh, suka merampok. Tidak mereka jelaskan itu. Kemudian mereka juga enggak adil ketika menceritakan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma disebutkan apa yang mereka anggap negatif. Qata'a arhamana, memutus silaturahim, subhanallah. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat rajin menyambung silaturahim. Kemudian mereka menonjolkan pengikutnya Nabi Muhammad SAW dari suku Ghifar. Yang katanya dulu mantan apa? Perampok. Apa ya pengikutnya Nabi Muhammad SAW cuma itu saja? Mereka lupa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka lupa dengan Utsman bin Affan. Mereka lupa dengan sahabat-sahabat yang baik-baik yang lainnya. Kemudian perampok itu kan sudah jadi mantan. Lebih bagus mana? Mantan santri atau mantan perampok? Bagus mana? Mantan santri atau mantan perampok? Mantan perampok. Mantan perampok yang jadi santri. Daripada mantan santri yang jadi perampok. Ya. Jadi masa lampau sudah. Sekarang mereka sudah jadi orang-orang baik. Kenapa disinggung-singgung masa lampaunya? Jadi orang itu, jamaah yang kami hormati, kalau sudah fanatik, dia susah untuk objektif. Orang kalau sudah apa? Fanatik, susah untuk objektif. Ka'ab dan Huyai. Kira-kira tahu enggak Muhammad itu orangnya baik, santun, sopan, lembut, halus. Kira-kira tahu enggak mereka? Tahu. Tapi berhubung mereka datang dalam rangka untuk minta bantuan orang-orang musyrikin Quraisy, berarti ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu. Mereka punya maksud di balik itu semua. Kalau seandainya jawabannya nih, seandainya jawabannya, karena mereka jujur ya, pengen objektif misalnya. Siapa yang lebih keren? Kami atau Muhammad? Ya Muhammad toh. Kira-kira orang-orang musyrikin Quraisy jadi bantu apa enggak? Sorry. Enggak mau, mereka enggak akan mau bantu. Tapi ada udang di balik batu. Mereka punya, ada maunya. Sehingga karena fanatisme itu subjektivitasnya menonjol di situ. Mereka enggak objektif lagi. Ya. Maka hati-hati dari sikap fanatisme. Lalu baru setelah kejadian ini anzalallahu, Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nisa ayat 51. Baik. Kita pindah ke dalil yang ketiga. Naam, Iqra. Ba'dahu, siapa? Baca lagi. Qauluhu qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang menjadi penguasa setelah zaman itu, mereka berkata lanattakhidanna alaihim masjida, kami akan bangun tempat ibadah di atas kuburan mereka. Surat apa ini? Al-Kahfi ayat 21. Berarti ayat ini lagi cerita tentang kejadiannya siapa? Ashabul Kahfi. Para orang-orang yang menyelamatkan diri, menyelamatkan tauhidnya, akidahnya, sehingga mereka pergi kemana? Ke gua. Tidur berapa tahun? Berapa tahun? Hah? Ayatnya apa bunyinya? Salasu kok sepi? Mana para huffaz? Salasu mi'atin, salasu wazdadu tis'ah. Berarti berapa? Ayo dong dihitung. Masa antum lupa matematika? Masa belajar di madrasah jadi lupa matematika? Berapa? 309 tahun. Berapa? Tidur 309 tahun. Sampai akhirnya mereka dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah tidur sekian ratus tahun. Lalu mereka pergi kemana? Pergi ke kota. Karena lapar banget. Bayangkan tidur 309 tahun. Masa gak lapar? Ya lapar banget. Begitu sampai ke kota, mereka mengendap-endap karena mereka pikir raja yang dahulu masih berkuasa. Begitu mereka mampir ke warung mau beli makanan, mereka keluarin duit. Mereka keluarin duit. Ternyata pemilik toko tersebut, warung tersebut kaget. Ini duit kapan ini? Ini duit kuno ini. Duit berapa tahun? 300 tahun yang lalu. Loh, kita enggak usah duit 300 tahun yang lalu. Duit ketika anak masih SD. Berarti sekitar 30-an tahun yang lalu. Itu pas zaman anak masih SD masih ada duit mangpe. Tahu mangpe? 5 perak. Duitnya gede segini. Mangpe 5 perak. Itu kalau sekarang kita beli pakai duit mangpe 5 perak itu apa jadinya? Wah, ini zaman kuno ini. Ini padahal 30 tahun yang lalu. Bagaimana orang tersebut beli pakai duit 300 tahun yang lalu? Maka akhirnya dibawalah ke raja. Wah, rajanya ini sudah beriman saat itu, sudah beda dengan raja saat mereka melarikan diri kabur ke gua. Nah, akhirnya dimuliakan di sana oleh raja yang beriman. Sudah. Setelah itu enggak lama kemudian para pemuda ini meninggal dunia, dikubur biasa. Lalu datang penguasa berikutnya. Qala alladzina ghalabu ala amrihim. Datang penguasa berikutnya yang mengalahkan penguasa yang beriman tersebut. Terus apa kata penguasa yang baru? Lanattakhidanna alaihim masjida. Kami bakalan membangun tempat ibadah di atas kuburan orang-orang baik tersebut. Dalam rangka katanya untuk menghormati, tapi caranya salah. Lanattakhidanna. Coba antum lihat ayat ini ada berapa taukid? Lanattakhidanna alaihim masjid. Ada berapa taukid? Dua. Apa yang pertama? Lam taukid, la. Yang kedua? Nunu taukid. Lanattakhidanna. Berarti terjemahannya apa? Kami pasti bakalan membangun kuburan, membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka. Berarti dibangun atau tidak? Dibangun. Kesimpulannya, kalau di zaman dahulu ada orang yang bangun tempat ibadah di atas kuburan, maka lanjutkan. Akan ada di antara umat Islam yang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Sebab Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa ada di antara umat ini yang akan ikut-ikutan perilaku orang sebelum mereka. Paham tuh? Uktubu. Dahulu ada orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Dahulu ada orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Maka akan ada di antara umat ini yang melakukan hal serupa. Akan ada di antara umat ini yang melakukan hal serupa. Hal serupa itu apa? Membangun tempat ibadah di atas kuburan. Baik, lanjut. Dalam rangka ikut-ikutan. Dalam rangka ikut-ikutan perilaku mereka. Dalam rangka ikut-ikutan perilaku mereka. Saya akan baca dari awal, silakan dicek. Dahulu ada orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan. Maka akan ada di antara umat ini yang melakukan hal serupa dalam rangka ikut-ikutan perilaku mereka. Naam, barakallahu fiik. Baik, kita baca dalil yang keempat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. La tattabi'anna. Nah, berikutnya setelah membawakan berapa ayat? Berapa ayat? Tiga ayat. Beliau membawakan hadis Nabi SAW. Dan hadis ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa akan ada umat Islam yang bertasyabbuh. Apa bertasyabbuh? Niru, ikut, ikutan, mengekor kebiasaan orang sebelum mereka. Hadisnya sahih, akhrajahu, berarti ada dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, tadi pagi saya nyampaikan bahwa sahabat Nabi SAW Abu Hurairah, namanya adalah Abdullah bin Sakhr. Ada khilaf sebenarnya tentang nama Abu Hurairah. Ada yang mengatakan Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Amr. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Abdul Uzza. Ada yang mengatakan namanya Amir bin Abdishams. Ada yang mengatakan namanya Abdullah Syaibah. Ya, Abdullah Syaibah. Berarti nama Abu Hurairah itu masih diperselisihkan. Cuman memang yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Walaupun ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan namanya Abdullah. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abdul Uzza, Abdullah Syaibah, ya. Tapi yang paling terkenal di antara para ahli sejarah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'anna. Ini sama ini dengan kalimat yang tadi. Ada berapa taukid? Dua. Apa yang pertama? Lam. Yang kedua? Nun taukid. Artinya kalian bakalan pasti mengikuti. Kalian bakalan pasti mengikuti. Mengikuti apa? Sanana. Sanana itulah jalan. Kalian bakalan mengikuti jalan, kebiasaan, perilaku mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Hadzwal quzzati bil quzzah. Siapa yang tahu arti quzzah apa? Apa? Quzzah itu adalah apa ini? Hah? Anak panah. Kalian bakalan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian seperti anak panah yang dijejer-jejerkan. Apa maksudnya? Anak panah yang satu dengan anak panah yang lain mirip atau tidak? Mirip. Alias kalian bakal ikut-ikutan perilaku mereka. Plek. Apa plek? Ini takkid ini. Taukid. Ya. Plek itu artinya sama persis. Kalian wahai umat Islam bakalan ikut-ikutan perilaku mereka sama persis. Hadzwal quddati bil quddah. Mirip kalau mereka melakukan kesyirikan, kalian ikut melakukan kesyirikan. Kalau mereka melakukan bid'ah, kalian ikut melakukan bid'ah. Kalau mereka melakukan perbuatan anu, ikut-ikutan. Sama persis. Mereka bikin Valentine Day, kalian ikut-ikutan. Mereka bikin Halloween, kalian ikut-ikutan. Mereka bikin April Mop, kalian ikut-ikutan. Sama persis. Ya. Kemudian Nabi SAW kasih sebuah ilustrasi. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumu. Bahkan kata beliau, seandainya mereka masuk ke sarang liang dhab, kalian pun akan ikut masuk ke liang tersebut. Dhab itu binatang yang setahu kami adanya di daerah Arab. Di Indonesia saya belum pernah melihat dhab. Dhab itu mirip biawak, enggak, terlalu besar biawak. Kadal terlalu kecil. Antara kadal sama biawak apa? Tekek, kurang besi. Apa? Tikus, beda. Iguana. Tapi bukan iguana, bukan iguana, mirip. Ya, kalau iguana kan agak ini apa namanya? Atasnya itu, punggungnya itu agak lancip-lancip itu. Ini dhab itu ya mirip kadal, tapi gede sebesar iguana. Apa yo? Kadal gurun apa ya? Enggak tahu saya anu ininya, nama padanannya di Indonesia, karena memang enggak ada di Indonesia setahu saya. Kecuali ada orang yang impor. Ya, impor dhab ke Indonesia. Kenapa kok yang dijadikan ilustrasi oleh Nabi SAW adalah dhab? Apakah yang punya liang di tanah? Sarang berupa liang. Liang itu apa? Liang ya liang lah. Bahasa Indonesia insya Allah paham lah. Ya. Rong, ini malah bahasa Jawa. Yang punya rumah sarang di tanah itu apa ya? Cuma dhab. Hewan yang punya sarang di tanah itu cuma dhab? Tidak. Apa selain dhab? Semut. Apalagi? Ular. Apalagi? Apa? Kucing. Oh, cacing, iya betul. Cacing. Apa lagi? Tikus. Ya banyak. Tapi kenapa yang dipilih oleh Nabi adalah dhab? Kata para ulama, dhab itu adalah salah satu hewan yang cerdik bin licik. Cerdik bin licik. Cerdiknya apa? Kalau bikin sarang itu dia akan bikin bercabang-cabang. Akan bikin bercabang-cabang. Jadi kalau dia bikin masuk kayak gini, terus nanti akan dia bikin cabang. Bikin perempatan, pertigaan, perlimaan gitu ya. Cuman bedanya enggak ada traffic light-nya di situ. Bikin akan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus. Nanti yang ke kiri ini, yang ke kiri, dia akan bikin lagi cabang lagi. Bikin lagi, nanti cabangnya bikin cabang lagi. Buat apa coba? Buat mengecoh musuh. Karena dhab itu konon dagingnya enak. Konon. Saya bilang konon karena saya belum pernah makan. Dan dhab itu halal. Dhab itu halal. Sehingga banyak predator. Apa predator? Pemangsa dhab ini yang berusaha untuk mengejar dhab. Nah, dop itu kalau sudah dikejar karena dia larinya enggak bisa cepat, maka cepat-cepat nyari ke liangnya. Begitu masuk ke liangnya, predatornya ikut masuk atau tidak? Ikut masuk. Tapi begitu dop itu masuk ke liangnya, dia akan zigzag, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Nah, predatornya ikut masuk, bingung, dia puyeng dia di dalam. Ya. Bahkan mungkin akhirnya putus asa dia. Di dalam akhirnya enggak tahu jalan keluar, akhirnya mati di dalam. Ya. Untuk menggambarkan apa? Orang-orang sebelum kalian itu mereka akan melakukan hal-hal yang sulit-sulit. Kalian umat Islam akan ikut-ikutan melakukan hal yang sulit-sulit tersebut. Bisa dipahami? Saya kasih contoh. Kebiasaan pakai celana sempit. Itu kebiasaan kaum muslimin atau bukan? Kaum muslimin atau bukan? Bukan. Ana tanya, pakai celana yang sempit itu susah atau sulit? Susah. Susah makainya, susah nyopotnya. Ada sebagian orang pakai celana itu sempitnya dahsyat luar biasa. Itu kalau mau nyopot minta tolong sama temannya. Tolong dong tarikin. Ajib. Masa nyopot celana minta tolong sama orang lain? Ya. Tapi ada enggak umat Islam yang ikut-ikutan pakai celana sempit? Ada. Sudah tahu susah tetap ikut-ikutan. Aneh atau tidak? Aneh. Anehnya santri. Itu lebih aneh lagi. Wong santri kok pakai celana sempit? Ya Allah ya Rabbi. Mbok pakai celana yang lebih terhormat gitu loh. Ya. Pokoknya perilaku apapun yang dilakukan oleh ahlul kitab, oleh orang sebelum kita, akan ada umat Islam yang ikut-ikutan sesulit apapun perilaku itu. Walaupun perilakunya tidak menguntungkan sama sekali, tetap akan ada yang ikut-ikutan. Bahkan yang ikut-ikutan itu merasa modern, keren. Ya. Ada cukuran model baru. Ada cukuran model baru. Dibikin di sini, ada jalan tol buat kutu di sini. Wong kutu kok dicari jalan tol buat apa? Kok dimanja banget kutunya? Ngapain bikin sini? Saya tanya sama antum, kalau cukuran model-model yang ada jalan kutunya itu tadi, bayarnya lebih mahal apa lebih murah? Mau atau tidak? Mau. Lebih mahal mau, ikut-ikutan. Jadi bangga menjadi bebek. Tahu bebek? Ikut-ikutan. Nah, sekarang anak tanya sama antum, mau jadi bebek atau mau jadi pionir? Jadi pionir. Contoh yang baik, jangan mau jadi orang-orang model bebek yang selalu ikut-ikutan. Jangan. Kita ini umat yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mau membebek umat lain. Yang justru kemuliaannya di bawah umat Islam, ya, apalagi santri, apalagi santri, ya, nggak usah bangga, oh, anak bisa merokok, terlihat jantan, ya, berarti selama ini bukan jantan gitu, betina gitu, bebek ini, ngapain? Nah, biasanya yang baru-baru ini yang kadang-kadang terpengaruh sama yang sudah nakal-nakal, jangan, gak usah. Ya, biarkan anak-anak nakal itu mereka yang terkucilkan sehingga mereka berubah. Jangan malah anak-anak nakal ini yang mendominasi, jangan. Ngegeng, yo, keren, gabung sama geng, jangan. Ya, kita harus bangga dengan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mulia dibanding menjadi bangsa apa tadi? Bebek. Ya. Maka nanti kalau ada orang-orang yang mulai menyebarkan pemahaman-pemahaman enggak benar, perilaku-perilaku enggak benar, ini bangsa apa? Bebek. Ya. Ya, jangan kemudian lantas dikasih julukan seperti itu. Ini cuma untuk peringatan. Perbaiki. Ya, kita punya izzah dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara. Mereka bertanya, wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Apa artinya faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, silakan ditulis. Akan ada dari umat ini, akan ada dari umat ini yang meniru perbuatan ahlul kitab. Akan ada dari umat ini yang meniru perbuatan ahlul kitab dalam segala hal. Dalam segala hal. Termasuk dalam kesyirikan mereka. Termasuk dalam kesyirikan mereka. Akan ada dari umat ini yang meniru perbuatan ahlul kitab dalam segala hal, termasuk dalam kesyirikan mereka. Termasuk dalam kesyirikan mereka. Alhamdulillah kita selesaikan 4 dalil. Terakhir dalil kelima. Ini panjang. Kita akan baca insyaAllah ba'da maghrib sampai isya bi'idhnillahi azza wa jal. Setelah itu ba'da isya tidak ada kajian karena diajukan ba'da maghrib insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masih ada waktu untuk zikir sore, silakan diselesaikan zikir sorenya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.